Seakan hatimu melambai memanggilku, membawaku ingin bertanya. Mungkinkah cinta yang kau tawarkan kepadaku? Karena diriku merasa, oh, apabila ternyata diriku salah, ku takkan lagi menyesalinya. Ku pastikan untuk tetap merayu, memuji hatimu. Jatuhkan pilihan dirimu kepadaku. Jelaslah diri apabila ternyata diriku salah, ku takkan lagi menyesalinya. Ku pastikan untuk tetap merayu, memuji hatimu. Sudikah kamu, persilahkan aku untuk lalui perbatasan hatimu. Izinkan aku serahkan cinta hanya untukmu seorang. Cintaku kepadamu tiada dua. Sudikah kamu, persilahkan aku untuk bicara. Aku cinta padamu. Izinkan aku bawa asmara hanya untukmu seorang. Cintaku kepadamu tiada dua. Sudikah kamu, diriku salah, ku takkan lagi menyesalinya. Ku pastikan untuk tetap merayu, memuji hatimu. Sudikah kamu, persilahkan aku untuk lalui perbatasan hatimu. Izinkan aku serahkan cinta hanya untukmu seorang. Cintaku kepadamu tiada dua. Sudikah kamu, persilahkan aku untuk bicara. Aku cinta padamu. Izinkan aku bawa aku